Oh Tuhan, berikan aku kekuatan untuk selalu bisa membahagiakan dirinya. Oh Tuhan, jadikan aku yang terakhir untuk miliki Dia semua.